Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita melanjutkan bacaan kita terhadap risalah syarah aqidah salaf ashabil hadis karya Syekh Rabi' hafizahullah taala. Penjelasan beliau terhadap Kitabul Aqidah, Aqidah As-Salaf, karya Syekh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu taala. Terakhir kita telah sampai pada penjelasan beliau tentang sudut pandang Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, bagaimana beliau mentabdi' orang yang mengucapkan lafzi bil Qur'an makhluk atau ghair makhluk, yang intinya adalah bahwa li'annahum laisa lahum salaf, bahwa mereka tidak memiliki salaf dalam ucapan yang mereka ucapkan. Barakallahu fikum. Dan kemudian beliau Syekh Rabi' hafizahullah beliau memberikan contoh yang lain yang semisal dengan ini, apa yang terjadi pada kelompok yang berbicara tentang jinsil amal, yakni berkaitan dengan ta'rif al-iman, definisi iman. Barakallahu fikum. Mereka juga sama dalam ucapan mereka dalam mendefinisikan iman. Mereka juga tidak memiliki salaf. Barakallahu fikum. Mereka tidak memiliki salaf. Bahwa para salaf telah menetapkan bahwa iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, i'tiqad bil janan, keyakinan dalam hati, dan amalun bil jawarihi wal arkan, amalan dengan anggota badan. Dan iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini definisi iman yang telah ditetapkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Mereka telah mentakrir definisi ini. Kulluhum yakuluna hadzal kalam. Mereka para salaf telah mengucapkan seperti ucapan ini. Wa khalaful murji'ah. Mereka menyelisihi kaum murji'ah. Wa aqamu 'alaihimul hujaj. Mereka para salaf, para ulama ahli sunnati wal jamaah, telah menegakkan hujjah atas mereka kaum murji'ah. Wal barahin. Demikian pula burhan adillah atas mereka. Wa dhallaluhum, dan mereka pun menyesatkan kaum murji'ah ini karena mereka menyimpang dalam barakallahu fikum permasalahan iman. Fayakfi hadza, kata beliau, maka cukup ini, cukup dengan ucapan para salaf bahwa hadzal qaul, Al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqadun. Iman itu adalah ucapan, perbuatan dan keyakinan. Yang sanaduhu kitabullah wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam wa ajma' alaihi salaf. Ini berdasarkan Alkitab dan sunnah, demikian pula ijma'. Ijma' para salaf. Kata beliau, falimadha tatruk hadzal lafz wa takhtari alfadan ukhra? Kenapa Anda malah meninggalkan ucapan ini, definisi ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para salaf, dan Anda malah membuat lafaz baru, kalimat baru yang lain? Qala waliha ula'il qaum al'an bid'atun ukhra. Beliau menyebutkan mereka, al-qaum ini, sekarang memiliki kebid'ahan yang lain lagi. Wahya annahum yakulun, yakni mereka mengatakan, anilladhi la yazidu ala qawli salafi ta'rifil iman. Mereka mengatakan tentang orang yang tidak mau menambah dari atau atas ucapan para salaf dalam mendefinisikan iman, wa yanqus hatta yantahi wa la yabqa minhu syai. Mereka mengatakan tentang orang-orang yang tidak mau menambahkan dengan kalimat ini, karena mereka menambah dengan kalimat ini. Iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Barakallahu fikum. Yazid wa yanqus hatta yantahi wa la yabqa minhu syai. Mereka tambah di akhir demikian. Kata beliau, annahu mubtadi' wa murji'. Mereka menuduh yang tidak mau menambah dengan tambahan ini bahwa mereka itu adalah mubtadi' dan murji', murji'ah. Wa anna man yakul, dan orang yang mengatakan al-iman qaulun wa amalun yazid wa yanqus wayankus hatta la yabqa minhu illa mithqal dharrah, yaqulun mubtadi' wa murji'. Ala qawlihim hadzal khabith al jadid al bid'ah tsaniyah anna salaf mubtadi'ah. Maka berdasarkan ucapan mereka ini, berarti disimpulkan bahwa kalau demikian berarti para salaf itu semuanya mubtadi'ah. Kalau demikian, ta'imatul Islam bima fihim al-imamu Ahmad wal-Bukhari kulluhum mubtadi'ah. Demikian pula imam-imam Islam yang di dalamnya termasuk imamu Ahmad, al-imam al-Bukhari, mereka semuanya mubtadi'ah berdasarkan ucapan mereka ini. Li'annahum lam yakulu, karena mereka para salaf tidak mengatakan ini, para ulama tadi tidak menambahkan dengan tambah. Hatta yantahi wa la yabqa minhu syai. Ini tambahan yang mereka tambahkan. Iman itu sampai berkurang, sampai berhabis, tidak ada la yabqa minhu syai. Tidak tersisa sedikit pun. Qal wa yudallil haula'il qaum ahlus sunnah. Kaum tersebut menyesatkan ahlus sunnah. Al-an. Wa yubaddi'unahum bihadha. Dan mereka mengatakan ahlu sunnah itu semuanya mubtadi'. Dengan ini. Yubaddi'un al-mu'asirin. Mereka mentabdi', membid'ahkan, memubtadi'kan para ulama mu'asirin. Ulama-ulama masa-masa akhir ini. Lakin li khubsihim wa jahlihim la yadruna madha yatarattab ala insya'i hadhil usul wa tabdi'at. Tetapi karena kejelekan mereka dan kebodohan mereka, mereka tidak mengerti apa yang akan berbuntut dari apa yang mereka munculkan dari prinsip dan perkara-perkara baru ini. Fahumul an min haits yadrun aw la yadrun, maka mereka, baik mereka sadari, mereka tahu atau tidak tahu, yaqdhifuna ahlus sunnah as-sabiqin wal lahiqin bi annahum mubtadi'ah. Mereka sadar atau tidak sadar, berarti mereka menuduh ahlus sunnah, baik yang terdahulu sampai di masa-masa akhir ini, mereka semuanya mubtadi'ah. Kenapa? Li'annahum maqalu hatta la yabqa minhu syai'. Karena mereka para salaf dari terdahulu sampai di masa sekarang ini tidak ada mereka mengatakan, tidak ada menambah dalam definisi iman hatta la yabqa minhu syai'. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian setelah itu beliau berbicara panjang lebar berkaitan tentang diri beliau. Beliau dituduh juga sebagai murji' dengan sebab ucapan beliau dalam sebuah muhadarah, annal iman yazid hatta yusbih amsal jibal wa yanqus ila an yasil ila adna mithqal dzarrati minal iman. Dalam majlis yang lain beliau mengatakan, li annal a'mal min samimil iman wa anal iman biduniha qad yadhi wa qad yakhruj tarikuha yani minal islam wa qad la yabqa minhu syai illa mithqal dzarrah. Ini kalam beliau. Kemudian di sana beliau juga dituduh sebagai murji' yang barakallahu fikum, yang intinya bahwa mereka ini yang menuduh ahlus sunnah sebagai murji' dan para ulama'nya sebagai murji'ah dan mentabdi' mereka, mereka adalah kaum haddadiyah. Kaum haddadiyah. Barakallahu fikum. Ekstrim di dalam barakallahu fikum mencela rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ghulu. Barakallahu fikum. Kemudian beliau pada paragraf-paragraf selanjutnya, asyahid dalam pembahasan kita dalam bab ini, asyahid annal imam Ahmad badda'al ladzina yaqulun lafzi bil Qur'an makhluk. Yang menjadi pembahasan kita, kata beliau, kembali pada poin bahwa al-imamu Ahmad mentabdi' orang-orang yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk. Bi ayyi syai', dengan alasan apa? Li'annahum la salafa lahum. Karena mereka tidak memiliki salaf. Fanaqulu nahnu, maka kita katakan, man salafukum ayyuhal haddadiyah. Siapa salaf kalian wahai haddadiyah? Fi hadhil fitan, dalam fitnah ini. Man salafukum fi hadzal ta'sil. Siapa pendahulu kalian dalam ta'sil ini, yakni dalam barakallahu fikum memunculkan sebuah usul prinsip yang seorang berjalan di atas prinsip pokok tersebut. Siapa salaf kalian yang kalian sebagai jadikan panutan untuk membuat satu pokok-pokok dalam dakwah ini? Man salafukum fi hadhil qawaid. Siapa pendahulu kalian dalam kaedah-kaedah yang kalian buat ini? Allati ji'tum biha, yang kalian datangkan. Li ihlakis salafiyah was salafiyin, untuk membinasakan salafiyah, dakwatus salafiyah dan salafiyin, yakni orang-orang yang meniti jalan salaf. Thumma indana yansahunakum tuharibunahum hadhil harb allati la tantahi bil akadhib wal fujur. Kemudian indama yansahunakum, ketika barakallahu fikum mereka menasihati kalian, tuharibunahum hadhil harf, kalian memerangi mereka dengan peperangan ini, allati la tantahi bil akadhib wal fujur, yang mana tidak terputus, tidak berhenti dengan akadhib, kedustaan-kedustaan, wal fujur dan kefajiran. Fayanqalib al-fajirul mujrim ila waliyin min al-aul min awliyaillah al-munadilin an dinillah wa huwa yuharibu sunnah wa ahlaha. Akhirnya berbalik, orang yang fajir mujrim berubah menjadi wali min awliyaillah. Orang fajir berubah jadi wali yang disayangi, yang dikasihi, barakallahu fikum, dianggap sebagai wali pembela Allah subhanahu wa ta'ala, al-munadilin yang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, an dinillah, wa huwa yuharibu sunnah wa ahlaha. Sementara hakikatnya mereka memerangi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para penganutnya. Wa yusbih man yadhubbu an dinillah anil haq au man an dinillahil haq mujriman muhariban lillah aduwan lillah wali rasulihi walil islam wa yad'un ila tanazul anil islam ma sami'na bihadha. Akhirnya pun berubah orang yang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala yang hak, berubah menjadi dianggap sebagai mujrim, dianggap berubah menjadi muharibanillah yang memerangi agama Allah subhanahu wa ta'ala, aduwanillah musuhnya, walil Islam dan bagi agama Islam. Wa yad'u ila tanazul, orang yang menyeru, orang yang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dinilai dan berubah menjadi barakallahu fikum orang yang mengajak, menyeru untuk tanazul, yakni mengalah dari Islam. Barakallahu fikum, ma sami'na bihadha, kita tidak pernah mendengar yang seperti ini. Ini dari muncul dari fitnah Al-Haddadiyah. Fahadha aslun asil, kata beliau, ini pokok yang sangat mendasar, dasar yang sangat mendasar. Tamassaku bima qarrarahu salaf fi kulli abwab ad-din, berpegang teguhlah dengan apa yang telah ditakrir, yang telah ditetapkan oleh para salaf pada setiap bab-bab agama. Wala ta'tu bi syai'in jadidin khassatan fil usul wa ta'silat. Beliau memberikan gambaran penting, pokok yang sangat mendasar, dasar yang paling dasar adalah berpegang teguhlah dengan apa yang ditakrir oleh para salaf pada setiap bab agama. Jangan mendatangkan, membuat perkara baru, terkhusus dalam perkara usul, dalam perkara usul, prinsip pokok, wa ta'silat. Al-an kullama yadhhar wahidun yakul al-usul at-ta'sil. Sekarang setiap kali muncul seorang yang mengatakan, menyerukan dan menggembar-gemborkan usul, ta'sil, usul, ta'sil, mulai muncul seorang dikenal dengan kefasihannya, dengan keilmuannya, misalnya terus menggembar-gemborkan usul, ta'sil, usul, ta'sil. Seperti siapa? Beliau memberikan contoh beberapa fitnah yang terjadi pada masa-masa barakallahu fikum yang telah lewat. Adnan Ar'ur, seperti Adnan Ar'ur. Kana yarkut wa yunadi. Dahulu di saat itu Adnan Ar'ur dia sedang barakallahu fikum menyerukan usul, ta'sil, usul, ta'sil. Barakallahu fikum. Wa ya'ti bi usulin fasidah. Ternyata berjalan waktu nampak Adnan Ar'ur memunculkan dan membuat pokok dan prinsip yang rusak, usul fasidah, prinsip-prinsip yang rusak. Kemudian beliau memberikan contoh yang lain, wa ya'ti Abul Hasan Al-Ma'ribi, Al-Ma'rib, Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ba'dahu, setelah itu muncul fitnah, setelah Adnan Ar'ur muncul fitnah Abul Hasan Al-Ma'ribi. Setelah itu dia pun juga menyerukan usul taksil, usul taksil. Wa ya'ti bi usulin fasidah. Ini memang dikenal bagaimana Abul Hasan Al-Ma'ribi, keilmuannya, kecerdasannya, barakallahu fikum, yang dikenal, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Awal-awalnya demikian, yang diserukan usul taksil, usul taksil. Ternyata berjalan waktu para ulama membongkar apa sebenarnya yang mereka usung dari prinsip dan pokok-pokok yang fasidah, yang rusak. Barakallahu fikum. Prinsip ikhwaniyah yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Rabi' hafizahullahu taala, bagaimana beliau membongkar fitnah, fitnah Abul Hasan Al-Ma'ribi. Qal wa ya'ti Falih. Setelah itu datang Falih Al-Harbi. Demikian pula Falih Al-Harbi di saat itu dikenal sebagai orang yang berilmu, alim, dipuji kecerdasannya, keilmuannya, mu'alafatnya, karangan-karangannya. Barakallahu fikum. Falih Al-Harbi. Dia pun juga menyerukan usul, usul, taksil. Barakallahu fikum. Wa ya'ti bil qawa'id al-fasidah. Setelah itu pun juga mendatangkan kaedah-kaedah baru. Kaedah-kaedah baru. Dibantah lagi oleh Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala. Imam Syarh wa Ta'dil. Barakallahu fikum. Yumahid li dalalatihi wa fitnatihi bi usul wa ta'sil. Mendahului, memulai dalam seruannya usul taksil, usul taksil. Yakni mengajak salafiyin, ahlus sunnati wal jamaah, untuk belajar usul taksil, usul taksil. Memang usul itu penting, perkara yang penting harus dipelajari. Barakallahu fikum. Akan tapi ternyata barakallahu fikum, mereka mendatangkan prinsip baru, yang pemikiran yang mereka bawa, yang mereka usung, kemudian dibongkar dan dijelaskan oleh para ulama. Hafizahumullahu jami'an. Qala wa yusammi usulahul fasidah al-muhlikah bi usulis salaf. Mereka pun menamai usul dan qawaid, kaedah-kaedah yang mereka buat, mereka namakan dengan usul salaf. Barakallahu fikum. Usul salaf. Sebenarnya yang hakikatnya itu adalah usul fasidah, prinsip pokok yang rusak, al-muhlikah, yang bisa membinasakan. Qala Abul Hasan kana yuharibu salafiyin fil Yaman. Fitnah Abul Hasan sebelum munculnya fitnah Hajuri, di sana fitnah Abul Hasan. Dahulu Abul Hasan yuharib as-salafiyin, memerangi salafiyin fil Yaman, di negeri Yaman. Wa fi kulli makan bismi annahum haddadiyah. Dan di setiap tempat dengan jargon yang mereka usung, yang dius di barakallahu fikum, diserukan oleh Abul Hasan bahwa mereka menuduh ahlu sunnah sebagai haddadiyah. Yaqul, Abul Hasan mengatakan, innahum haddadiyah, haddadiyah, menuduh para ulama ahli sunnati wal jamaah, para ulama di negeri Saudiyah, haddadiyah. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, wa sa'afdah al-haddadiyah wa ubayyin usulaha. Aku akan membongkar Haddadiyah, dan aku akan menjelaskan prinsip-prinsipnya. Dan alhamdulillah telah tercetak dari taklif-taklif Syekh Rabi, karangan berupa bantahan terhadap Abul Hasan Al-Ma'ribi, menjelaskan tentang bagaimana prinsip ikhwaniyahnya. Barakallahu fikum. Qal thumma akhiran wada'a yadahu fi aidil haddadiyah. Tetapi ternyata yang awalnya dia seruannya memerangi Haddadiyah, menuduh para ulama salafiyin sebagai Haddadiyah, ternyata akhirnya dia pun sendiri Abul Hasan meletakkan tangannya pada tangan-tangan Haddadiyah. Ini bergabung bersama mereka. Li'annal hadaf wahid, yang intinya tujuannya adalah satu. Huwa ihlak salafiyah, yakni membinasakan salafiyah. Lidha, oleh karena ini, lamma zaharatil haddadiyah al'an biqiyadati falih, maka ketika muncul fitnah Haddadiyah yang dipimpin oleh Falih, jadi penjelasan beliau ini, beliau barakallahu fikum, ya, pada masa-masa sedang hangatnya fitnah Falih Al-Harbi. Sehingga beliau mengatakan di sini, zaharat, lamma zaharat Haddadiyah al-an biqiyadati Falih, setelah munculnya Haddadiyah dengan yang dipimpin oleh Falih Al-Harbi, qal lam yakul ay kalimah fil Haddadiyah. Abul Hasan Al-Ma'ribi tidak sedikit pun berbicara tentang Haddadiyah. Yang sebelumnya di awal-awal dia berbicara Haddadiyah, Haddadiyah. Tetapi ketika muncul Falih Al-Harbi menggembar-gemborkan barakallahu fikum usul dan taksil fasidah yang dia bawa, yang dia usung, yang telah dijelaskan oleh para ulama, sedikit pun dari Abul Hasan Al-Ma'ribi tidak terucap tentang Haddadiyah ini. Ketika muncul fitnah Falih Al-Harbi. Qal zaharat ala haqiqatiha wa bi usuliha wa bi fitnatiha wa bi masyakiliha lam yakul ay kalimah fiha. Muncul secara hakikatnya fitnah Falih Al-Harbi dengan usul-usul fasidnya yang rusak, wa bi fitnatiha, dan fitnahnya yang sangat barakallahu fikum merusak barisan ahli sunnati wal jamaah di saat itu, wa bi masyakiliha, dan masyakil-masyakil yang ditimbulkan oleh fitnah Falih Al-Harbi ini, lam yakul ay kalimah fiha. Abul Hasan Al-Ma'ribi sedikit pun tidak berbicara tentang Haddadiyah. Kenapa? Ternyata ya karena tujuannya satu, sama. Bal ashabuhu yata'awanun ma'al Haddadiyah al-jadidah. Bahkan ashabuh, yang orang-orang yang bersama Abul Hasan Al-Ma'ribi ini, mereka yata'awanun, saling membantu, saling menolong, saling mendukung dengan Haddadiyah baru yang diusung oleh Falih Al-Harbi. Wa yansuruna mansuratihim, mereka menyebarkan mansurat, yakni lembaran-lembaran barakalakum, resail-resail dari mereka. Lu'batan wa makidatan, sebagai permainan dan sebagai makar tipu daya. Kulluhum hadafuhum wahid, yang intinya bahwa dari Abul Hasan dan yang bersamanya, Falih Al-Harbi dan yang bersamanya, tujuannya adalah satu. Hada ja'a yumayyi wa hadafuhu dharb salafiyah, wa hada ja'a yusaddid wa qasduhu ihlak salafiyah. Yang ini datang dengan barakallahu fikum tamyi', ya tamyi', yakni dengan sikap berbasa-basi, lembek, loyo, dan semisalnya. Barakallahu fikum, yang tujuannya ingin membinasakan salafiyah. Yang ini datang dengan kekerasan, yakni yusaddid, dengan garang, menebarkan fitnah. Barakallahu fikum, mentabdi', menghisbikan banyak dari barakallahu fikum talabatul ilm. Naam, yang tujuannya sama, ihlak salafiyah, untuk memerangi salafiyah. Wa yaltaquna inda hadhihi al-ghayah wa yata'awanun, ifhamu hadha. Sehingga semuanya mereka bertemu pada satu ini, pada puncak dan tujuan ini mereka saling berta'awun padanya. Ifhamu hadha, maka fahamilah ini wahai para penuntut ilmu, kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Demikian pula fitnah yang terakhir, fitnah haddadiyah. Barakallahu fikum. Juga demikian, bagaimana fitnah haddadiyah yang diusung barakallahu fikum di masa akhir ini mencela sekian puluhan dari para masyayikh ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Demikian pula para talabatul ilm di berbagai daerah, di berbagai daerah negeri. Barakallahu fikum. Fitnah haddadiyah. Qal jarrana ila hadha al-fitnatul qa'imah allati la yanbaghi li muslim an yanam anha. Yang membawa kita sampai ini, fitnah yang muncul yang seorang muslim tidak boleh tertidur darinya, yakni lalai dan tidak mengerti tentang bahayanya. Wa yajib an yastaiqid laha, wajib atas seorang muslim untuk bangun, tersadar, jangan sampai tertidur, tidak mengerti tentang bahaya fitnah haddadiyah yang mencabik-cabik barisan ahli sunnati wal jamaah, memisahkan para ulama'nya dengan barakallahu fikum salafiyin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mencela, menjatuhkan para ulama ahli sunnati wal jamaah, para masyayikh ahli sunnati wal jamaah, sehingga barakallahu fikum kaum muslimin tidak percaya lagi dengan ulama'nya. Qal an ya'rif wa an ya'rifa makaidahum makaida ahliha, dan hendaknya seorang muslim mengerti bagaimana tipu daya, makaid, makar dari pengusungnya. Wa ya'rif ahdafahum, dan hendaknya mengerti inti dan tujuan dari seruan mereka. Hiya fitnatun azimah wa kabirah wallah. Ini adalah fitnah besar, fitnah yang sangat besar. Wallahi ana a'taqid annaha akbar min al-hurub al-askariyah. Kata beliau Syekh Rabi' hafizahullah, demi Allah saya meyakini bahwa fitnah haddadiyah ini lebih besar dibandingkan fitnah atau hurub peperangan askariyah, peperangan konvensional, perang fisik. Barakallahu fikum, peperangan dengan tentara, dengan pasukan. Fitnah haddadiyah ini lebih berbahaya, lebih barakallahu fikum besar dibandingkan peperangan antara pasukan. Ala da'wati salafiyah, yang memukul dakwah salafiyah. Walakin man yudrik hadil asya, tetapi siapa yang mengerti perkara ini, yang mengerti semuanya ini? La yudrikuha illa man arakaha kama araka Ahmad. Tidak ada yang mengerti bahaya dan bagaimana besarnya fitnah haddadiyah ini kecuali orang-orang yang menghadapinya secara langsung, yang memeranginya secara langsung, sebagaimana Araka Ahmad, sebagaimana Imam Ahmad memerangi dan membendung fitnah dari Jahmiyah dan Mu'tazilah di masanya. Barakallahu fikum. Awamun nas, kaum muslimin tidak ngerti tentang bagaimana fitnah Jahmiyah ini dihadapi oleh ahlu sunnati wal jamaah, yang di saat itu para ulama ahli sunnati wal jamaah berada di barisan yang terdepan membendung barakallahu fikum fitnah khalqil Quran. Di sana adalah Imam Ahmad rahimahullahu taala dan para ulama yang bersama beliau barakallahu fikum. Demikian pula dalam fitnah ini, fitnah haddadiyah, tidak ada yang mengerti bahayanya kecuali yang memerangi dan yang membendung, melindungi kaum muslimin dari bahaya fitnah tersebut. Qala qadayal Jahmiyah wa kana ya'rif dasa'isahum. Tentang permasalahan Haddadi Al-Jahmiyah, beliau Imam Ahmad yang paling mengerti tentang makar-makar mereka. Al-an fi hadzal waqt, adapun sekarang di masa ini, kata Syekh Rabi' hafizahullah, alladhi araka fitan al-ahzab wa manasha anha huwa alladhi ya'rif hadhihi al-maka'id wa dasa'is. Sekarang ini, pada masa ini, yang orang-orang yang memerangi fitnatul ahzab, fitnah tentang ahzab, kelompok-kelompok yang ada, wa manasha anha, dan yang muncul darinya, dialah alladhi ya'rif hadhil maka'id, dialah yang mengerti tentang makar dan tipu daya yang ada, yang dimunculkan oleh mereka. Fa idza jaa insanun yukhalifu ma'nahu annahu la ya'rif wa la yadri miskin. Adapun apabila datang seorang menyelisihinya, barakallahu fikum, maka intinya adalah dia tidak mengerti, dia tidak tahu, kasihan miskin, kasihan, barakallahu fikum. Kata beliau, as'alullaha an yuthabbitana wa iyyakum 'alal haqq wa an yujannibana alfitan ma dhahara minha wa ma batan. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengokohkan kita dan kalian semuanya di atas al-haq dan menjauhkan kita semuanya dari fitan, dari berbagai macam fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala ahmilukum ala su'idzan binnas. Aku tidak mengajak kalian, membawa kalian untuk su'udzan kepada manusia, tidak. Lakin al-haddadiyah amruha wadih. Akan tetapi fitnah Haddadiyah ini perkaranya sangat jelas. Walaisa min babidhunun, bukan perkara yang sangkaan-sangkaan. Fitnah Haddadiyah yang sampai saat ini yang kita rasakan, barakallahu fikum, perkaranya sangat jelas. Wadih, bagaimana barakallahu fikum mereka memerangi para ulama, para masyayikh ahli sunnati wal jamaah, menjatuhkan mereka di hadapan kaum muslimin, di hadapan salafiyin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahi ya min badihiyat wal yakiniyat indana. Ini perkara yang sangat nyata, perkara yang tidak bisa dibarakulahikum terbantahkan, perkara yang yakin di sisi kami. Amruha wa syaruha wa khaturuha indana minal badihiyat. Perkaranya, kejelekannya, bahayanya, sangat jelas, wadih. La yajuzu li'akilin an yataraddad fiha. Tidak boleh bagi orang yang berakal untuk ragu-ragu. Apa sih fitnah Haddadiyah ini? Apa bahayanya? Jangan ragu. Telah nampak bagaimana bahayanya, bagaimana ahlu sunnah tercabik-cabik di berbagai macam negeri, daerah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala wa akthar akhtar wa asyad wa anka akthar hikdan ala ahli sunnati min hadhil firak. Fitnah Haddadiyah ini lebih bahaya, lebih keras, dan lebih menghancurkan, lebih banyak hikatnya, kebenciannya terhadap ahlu sunnah dari kelompok-kelompok yang ada. Wallahi radadna alal rawafid wasakatu. Demi Allah, kami, kata Syekh Rabi, membantah rawafidah. Mereka kemudian terdiam. Radadna ala sufiyah, kami membantah kaum sufiyah. Wa ta'adabu wa raddu rududan khafifah wantaha syaghabuhum. Kemudian mereka bisa beradab, mereka walaupun mereka membantah, tapi bantahan-bantahnya ringan, dan mereka pun selesai kekacauan yang mereka buat. Amma ha'ula, adapun mereka, fitnatuhum la tantahi, fitnah Haddadiyah ini la tantahi, tidak terhenti. Wa qa'imah alal kadib al khalis, berdiri di atas kedustaan yang murni. Amruha khatir jiddan, perkaranya sangat berbahaya. Fatanabbahu lihada fi kulli balad, maka hendaknya kalian berhati-hati, perhatian dalam perkara ini di setiap negeri. Fil jazirah, di jazirah Arab. Wa fil jazair, di jazair. Au Uruba, di Eropa. Wa fi Amerika, di Amerika. Wa fi kulli makan, dan di setiap tempat. Barakallahu fikum, tanabbahu li jama'ati Abil Hasan, hati-hati kalian dari jamaah kelompoknya Abul Hasan Al-Ma'ribi. Fa innahumul an hum wal Haddadiyah syai'un wahid, mereka dan Haddadiyah itu satu, sama. Barakallahu fikum, fahdharuhum wa hadziru minhum, hati-hatilah dan peringatkan manusia dari mereka. Nas'alullaha an yakfiyana syarrahum wa na'udzubillah min syururihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kejelekan mereka. kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan mereka, wa nadra bihi fi nuhurihim, dan semoga Allah membalikkan tipu daya mereka ke leher-leher mereka sendiri. Hum wa kullu kaidin lil Islam, mereka dan seluruh yang berbuat makar terhadap Islam. Walhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Naktafi lahuna, subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.